Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya perubahan yang terjadi di dunia ini, perubahan dalam artian menyalahi apa yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, berubah umat manusia melanggar, menyimpang dan menyalahi dari sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adanya perubahan at-taghayyur merupakan sunnatullah pada makhluknya. Oleh sebab itu dalam hadis Irbad Ibn Zariyah radhiyallahu taala anhu, Rasul SAW telah isyaratkan dalam sabdanya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Yang hidup dari kalian sepeninggalku setelah zaman Rasul akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, dan itu taghayyur, perubahan. Asalnya umat tidak ada perselisihan, mereka satu, bersaudara, saling cinta, berubah menjadi perselisihan, pertikaian, cekcok di antara mereka, menyalahi al-haq. Demikian Rasul kabarkan setelah wafatnya ada perubahan di umat ini. Oleh sebab itu kata Salim rahimahullah, aku mendengar Ummu Darda radhiyallahu taala anha berkata, dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdhab. Abu Darda suaminya masuk menemui beliau dalam keadaan marah. Abu Darda, faqultu ma aghdhabak, maka aku tanya apa yang membuatmu marah. Qala wallahi ma a'rifu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, kata Abu Darda, tidaklah aku tahu dari umat Rasul ini yang tersisa, yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya, kecuali mereka masih sholat jami'an, yaitu berjamaah seperti Hafidz katakan. Karena itu belum berubah, tetap seperti yang ada dari zaman Rasulullah SAW, masih berjamaah di masjid. Yang lainnya sudah banyak terjadi perubahan-perubahan, menyalahi dan mereka tinggalkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu di zaman sahabat Abu Darda sudah berkata demikian, sudah ada perubahan drastis, hingga beliau katakan sholat ini yang wallahi masih aku ketahui ada pada umat ini berjamaah. Lainnya artinya perubahan banyak terjadi di umat ini. Dan itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan dari hadis Abu Hurairah, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Sungguh Allah utus pada umat ini pada setiap 100 tahun orang yang yujaddid, memperbaharui agamanya, yang hilang, yang mereka tinggalkan lama, perubahan dikembalikan seperti semula di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini mengingatkan kita perubahan, penyelisian dari zaman awal, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ilaj, pengobatan dan penyembuhnya hanyalah dengan dikembalikan kepada makan alaihi Rasul wa ashabu, kepada Rasul dan para sahabatnya. Dan itulah islah, dan itulah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemakrufan yang mereka tinggal disampaikan dan diserukan kepada mereka, diajak untuk kembali menghidupkan dan mengamalkannya. Kemungkaran yang mereka langgar dicegah, dilarang, dihentikan agar mereka tinggalkan jauh-jauh kemungkaran tersebut. Untuk pembenahan ini, untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar, tentunya di kalangan ahlus sunnah, salafus saleh dan yang mau taat dan jujur kembali kepada mereka, ada beberapa dawabit, beberapa patokan penting yang ulama kumpulkan, tentunya dari Quran, dari sunnah dan penjelasan a'immah, para imam, a'immatus salaf rahimahumullah. Yang pertama kali adalah menjadi dasar dalam bab ini tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dakwah semua nabi dan rasul alaihimussalam. Seperti yang Allah sebutkan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul menyerukan kepada mereka, beribadalah kalian kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian at-taghut, segala yang dituhankan dan disembah selain Allah. Maka tauhidullah dan ibadatullah wahdah, walak kepadanya, barok kepada syirik dan orang-orangnya, adalah pokok utama dasar dalam gerakan islah pembenahan di umat ini, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh sebab itu, awal atau ketika Rasul SAW utus Mu'ad radhiyallahu an ke Yaman, Rasul katakan, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala mana tad'uhum ila an yuwahhidullah. Kamu datangi ahlil kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka, kamu prioritaskan untuk mereka bertauhid, ibadah kepada Allah semata. Mereka tinggalkan segala syirik, ibadah menuhankan selain Allah. Mu'ad diutus untuk membenahi masyarakat dan umat yang ada di Yaman sana kala itu, untuk beramar ma'ruf, untuk bernahi mungkar. Inilah makna ikhlas dalam ibadah, dalam dakwah, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar. Karena agama ini didirikan di atas ikhlas. Bahkan seluruh isi agama ini adalah demi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita tahu ayat-ayat yang menyebutkan tentang ikhlas di dalam ibadah, termasuk dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kewajiban pertama seorang dai, seorang amir bil ma'ruf, yang memerintah ma'ruf, nahi anil mungkar, yang melarang dari yang mungkar, adalah ikhlas untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata. Di Al-Bayyinah, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu dini. Katakan, aku diperintah untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan seluruh amalan ibadahku. Dalam Az-Zumar 11 dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ini. Oleh sebab itu, terkhusus dalam dakwah, dalam islah, untuk membenahi umat dari perubahan dan kemungkaran yang terjadi pada mereka, Allah sebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, ayat ini tanbih alal ikhlas, mengingatkan tentang keikhlasan dalam dakwah. Karena yang Allah katakan, ad'u ilallah, kepada Allah, kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Kamu cintai orang, karena ketaatannya kepada Allah. Kamu benci orang karena kemaksiatannya kepada Allah, dan itu pertanda cintamu dikarenakan Allah semata, di jalan Allah. Makanya para ulama salaf katakan, kalau kamu mencintai seseorang karena Allah, lalu yang kamu cintai itu menyalahi syariat Allah, melakukan kemungkaran, dan kamu tidak membencinya, kamu tidak barok darinya, berarti kamu tidak mencintai orang itu karena Allah. Tetapi ada tendensi-tendensi lain, duniawi atau pribadi, yang ada pada dirimu. Ikhlas kepada Allah tampak dalam beberapa perkara yang ulama katakan tampak antara lain dengan doamu, doa kebaikan untuk orang yang kamu dakwai. Orang yang menentang dan melanggar dakwah yang kamu sampaikan padanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain atau bi ahabbil umaraini ilai. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, mana yang lebih engkau cintai. Dan Umar bin Khattab yang lebih dicintai oleh Allah, maka diberi dia hidayah, dan karenanya mulia Islam. Didoakan. Begitu pula Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam menyampaikan dakwahnya di masa beliau, salah satu yang keras menentang dakwah beliau dan memberi subhat-subhat, mencoreng beliau dan dakwah yang beliau sampaikan kepada umat, adalah Abdullah bin Abdul Latif Al-Ahsai, salah satu ulama dari daerah Ahsa, Saudi sana. Keras menentang dan melawan dakwah syekh ini, bilang keras, hulu berlebihan, agama baru dan lain sebagainya. Maka Imam Muhammad rahimahullah menulis surat kepada Abdullah Al-Ahsai. Beliau katakan, wallahi inni la ad'u laka fi salati, demi Allah aku berdoa kebaikan untukmu dalam sholatku, agar Allah berikan hidayahnya padamu, agar engkau dikembalikan ke jalan yang benar. Wa as'alullah an yaj'alaka faruqan lidinillah fi akhiri hadhil ummah kama kana Umar faruqan lidinillah fi awwali hadhil ummah. Dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikanmu faruq, yang membedakan antara hak dan batil di akhir umat ini, sebagaimana Umar ibn al-Khattab dahulu Allah jadikan faruq di awal umat ini. Ini contoh atau bukti ketika keikhlasan ada pada seorang dai yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Terbukti bukan dendam, bukan pribadi. Dia doakan kebaikan dan dia berharap baik dari orang yang dia ajak kepada yang ma'ruf atau dia larang dari yang munkar. Terbukti. Kalau orang emosi semata, Kalau orang tidak ada ikhlas pada dirinya, enggak akan berdoa kebaikan untuk orang ini. Yang ada caci makian, yang ada adalah amarah belaka, yang ada adalah kekerasan, anarkis. Enggak pernah dia doakan kebaikan kepada orang yang dia dakwai. Maka pentingnya ikhlas dan diutamakan, karena dia dasar pokok dalam agama ini. Fa anta mutajarrid, kamu yang berdakwah, kamu yang beramar ma'ruf bernahi mungkar, terlepas dari segala tendensi dan tujuan, niatmu hanya satu, ikhlas untuk Allah, itu tujuanmu. Yang kedua, di dalam islah perlu kita pahami pula, itu dimulai dari person, bukan dari masyarakat secara luas, bukan pula dari pemimpin. Pemerintah yang berkuasa dituntut harus berubah jadi baik, kembali seperti zaman dahulu, seperti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Harus adil, harus menerapkan Quran, sunnah, syariat. Sementara individu-individu yang ada di masyarakat dia sia-siakan dan tidak ada kepedulian kepada mereka dalam syiriknya, dalam bid'ahnya, dalam hizbiyahnya, dalam maksiatnya. Allah sebutkan kepada Rasulnya dalam syu'ara, wa andir ashiratakal aqrabin, beri indar, peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Semakin dia dekat hubungannya denganmu, semakin dia lebih berhak untuk kamu dakwai, kamu ajak kepada tauhid, kepada sunnah, kamu cegah dia dari yang mungkar. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah mengatakan, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Seseorang bilang, ya Rasulullah, indi dinar, aku punya satu dinar. Kalau tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkan itu untuk dirimu sendiri. Kalau indi akhar, kata dia, tapi aku punya satu dinar lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekahkan itu untuk istrimu sendiri. Qala indi akhar, aku punya satu dinar lain lagi. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan untuk anakmu. Qala indi akhar, aku punya sedinar yang lain lagi. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahkan kepada pembantumu. Qala indi akhar, aku punya sedinar lain. Qala anta absar, kalau begitu kamu yang lebih paham, kamu berikan ke siapa? Tapi dimulai dari dirimu sendiri. Kemudian yang lebih dekat kepadamu, istrimu, anakmu, mereka lebih berhak. Maka dakwah, pembenahan kepada orang yang lebih dekat lebih berhak, lebih diutamakan, kamu pentingkan mereka sebelum yang lainnya. Perkara yang ketiga, bahwa ilmu adalah pemimpin, imam. Sebelum perkataan, sebelum perbuatan seperti Bukhari sebutkan rahimahullah, bab al-ilm qablal qawli wal amal, bab bahwa ilmu itu sebelum berbicara, sebelum berkata. Lalu beliau bawakan ayat 19 Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwa tiada sembahan yang hak melainkan Allah. Makna ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, yang pertama dia menjadi imam, pemimpin. Perkataan dan perbuatan makmum, ngikuti di belakangnya. Ada ilmu, bicaralah. Ada ilmu, berbuatlah. Tidak ada, jangan berbicara, jangan berbuat. Dia imam, jangan mendahului imam. Atau makna yang kedua ulama katakan, artinya amalan seseorang dan pembicaraan seorang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya tanpa didasari oleh ilmu, tanpa dihiasi oleh ilmu syar'i. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Makanya ilmu adalah warisan yang Nabi tinggalkan untuk umatnya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Walakin warathu al-ilm, tapi ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadahu faqad akhadha bihabdin wafir, yang mendapatinya sungguh telah mendapati bagian yang banyak. Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika beliau datang di pasar, sedang melihat muslimin sibuk transaksi jual beli ini itu. Kata mereka, kata beliau, kalian sibuk dagang transaksi, sementara warisan Rasul dibagi-bagi di masjidnya, rugi kalian, gak akan kedapatan. Lari mereka semua ke Masjid Nabawi. Sampai di sana mereka gak dapati pembagian harta warisan. Komplain mereka kepada Abu Hurairah, mana engkau katakan warisan Nabi dibagi-bagi di masjidnya? Kata beliau, apa yang kalian lihat? Kami lihat halaqah. Ini halaqah, tafsir itu halaqah, hadis ini akidah, yakni majelis-majelis ilmu. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Dan kalian tersibukkan dengan dunia kalian. Allah memerintahkan kepada mukminin untuk mereka itu berilmu, faham agamanya. Dalam firman-Nya, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu rabbaniyin, para rabbani. Karena kitab yang kalian ajarkan dan itu yang kalian pelajari. Kata Ibn Abbas, rabbaniyin ulama fuqaha. Berarti makna ayat, jadilah kalian itu orang-orang halim, punya hilm, santun, kelemah lembutan, akhlak, tidak tergesa-gesa, berakal, fuqaha, mengerti fiqih, paham syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan ini seorang yang berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, haruslah punya ilmu, faham apa yang dia sampaikan, faham apa yang dia dakwahkan, yang dia ajak orang kepadanya ma'ruf, apa yang dia larang orang darinya mengungkar, bisa dia pertanggungjawabkan, ini ma'ruf, ini baik, ini tauhid, ini sunnah, ini al-haq, dalilnya ayat, hadis, jelasan a'immah, ini mungkar, ini syubhat, ini batil, dalilnya begini, ini. Tahu ilmu. Dan oleh sebab itu Bukhari tadi sebutkan, perkara yang keempat, terkait yang ketiga pula, kelanjutannya, agar ilmunya tidak sembarang ilmu, tetapi ilmu yang berdasarkan dan sesuai dengan manhaj salafus saleh rahimahumullah, sebagaimana hadis iftiraq dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang Rasul sebutkan, wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala thalath wa sab'in sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 darinya di neraka, satu yang di jannah, masallallahu min fadlih, dan itu adalah al-jama'ah. Maka tidak ada keselamatan kecuali kembali kepada jamaah ini, kembali kepada Rasul SAW dan para sahabatnya, ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia ajarkan, yang dia dakwahkan, ilmu warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ilmu dari salafus saleh. Karena banyak dari ad'iyaul ilm yang mengaku berilmu, mungkin punya semangat luar biasa berlebihan dalam dakwah, dalam amar ma'ruf, nahi mungkar, tapi ternyata ilmu yang ada padanya bukan ilmu salafus saleh, tidak bermanhajkan manhaj salaf. Apa yang dia pahami, apa yang dia dakwahkan, yang dia perjuangkan bukan dari Rasul dan sahabat serta a'immatut tabi'in, bukan dari a'immah. Kadang orang pun rela mengorbankan nyawa, harta, jiwa raganya untuk sesuatu yang itu bukan yang benar, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Ilmu yang tidak kembali kepada a'immah dan para ulama. Dan kamu dapati orang-orang semacam ini tidak ada hubungannya dan ikatannya dengan para ulama rabbaniin, dengan masyayikh dakwah yang membimbing dan menasehati dalam setiap langkah kita dalam dakwah. Gerak sendiri, jalan sendiri, yang dia pahami sendiri, yang dia amalkan sendiri, tanpa ada bimbingan dari para ulama. Dan siapa dia? apa dan seberapa yang dia tahu dari ilmu syar'i. Makanya kamu dapati mereka berseberangan jauh, dan jauh gak ada hubungan dengan para ulama sunnah, jalan sendiri. Dan kalau sudah menyendiri, jauh dari ulama sunnah, kehancuranlah yang ada. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu mudah menerkam, memangsa kambing yang menyendiri dari komplotannya. Misah, jauh sendiri sana. Komplotannya di sini kumpul. Nah, gampang dia dimangsa dan dihabisi oleh serigala. Wallahiyadu billah. Perkara yang kelima untuk seorang yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, berdakwah, menghiasi dirinya. Menghiasi diri dengan sifat-sifat terhormat, dengan akhlak-akhlak mulia. Nah, karena itu yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku, dakwah jalan rasul, jalan anbiya, misi dari setiap mereka. Maka orang yang melanjutkannya harus tidak hanya mengikuti nabi itu dalam ilmunya, tetapi juga akhlak, akhlakun nubuwah, akhlak kenabian. Kalau tidak, ya berantakan. Karena kalau ilmu mungkin secara umum bisa siapa saja mempelajari, bisa siapa saja membaca atau mendengarkan, ya Allah, jalan. Tapi akhlak, sifat-sifat yang terpuji dan mulia, gak bisa. Mungkin saja yang dia sampaikan ilmu, tetapi sifat yang ada padanya bukan sifat nabi. Ilmu yang disampaikan ilmu nabi, tapi akhlak yang ada padanya akhlak penjahat, akhlak preman, dari lisan dan kata-kata yang na'udzubillah jorok, kotor, wasakh, gak ada kemuliaannya akhlaknya pada dirinya, tidak mencerminkan dia itu pengikut nabi. Makanya ulama salaf katakan, idza talabar rajulul ilm, jika seseorang itu menuntut ilmu yang benar, qila atau yuqalu akhadathu mashatun nubuwah, dia terambil dengan masah kenabian. Masah itu apa ya? Kalau dalam hal lain supaya memahami maknanya aja, kayak orang kemasukan jin. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau melihat orang kemasukan jin bagaimana? Berubah kan dari kebiasaannya yang biasanya dia normal, ini enggak normal, sudah enggak biasa. Tiba-tiba matanya melotot, teriak-teriak, marah-marah dan lain-lainnya, sudah sesuatu yang di luar kebiasaan yang diketahui dari orang ini. Ini dalam makna negatif. Nah, mereka katakan orang yang menuntut ilmu, jika ilmu itu benar padanya, terkena masah, tapi masah kenabian. Sehingga berubah dia. Akhlaknya berubah. Dia sesuaikan dengan akhlak kenabian. Sifat-sifat yang ada pada dirinya berubah. Idza talabar rajulul ilm la yalbat an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa ta'abbudi wa dalihi wa samtih. Ulama salaf juga katakan enggak lama orang itu juga menuntut ilmu tampak dalam tindak tanduknya, tutur katanya, sifatnya, akhlaknya kelihatan perubahan positif padanya. Sifat yang wajib dimiliki oleh seorang dai. Hiasan yang ada padanya. Makanya Allah sebutkan dalam Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamt fatawakkal 'ala Allah." Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat dari Rabbmu, dari Allah, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau saja kamu itu kasar, keras, keras hati, orang akan lari darimu. Siapa yang senang dengan kekerasan dan kerasnya hati? Maafkan mereka, istighfarlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Kamu jika telah berazam, tawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Asy-syahid, Allah sebutkan mereka untuk punya sifat arifq, kelemah lembutan, ketenangan di dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf, dalam bernahi mungkar. Termasuk pula sifat yang sangat penting bagi seorang dai adalah sabr, kesabarannya. Karena pasti dia akan menghadapi gangguan, dia akan menghadapi kendala dan orang-orang yang memusuhi dan menentang dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari bid'ah itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan itu termasuk amalan paling afdal. Kamu serukan orang kepada sunnah, kamu tahdzir, kamu larang orang dari bid'ah, afdalul a'mal yang saleh. maka wajib kamu untuk mengharap dengan semua itu wajah Allah semata. Dan untuk kamu sesuai dengan yang ia perintahkan. Maka keharusannya, kata Syekhul Islam, orang itu berilmu dengan apa yang dia perintahkan, berilmu dengan apa yang dia larang, rafiq, tenang, terhormat, berakhlak, berlemah lembut dalam apa yang dia perintahkan, rafiq, tenang, lemah lembut dari apa yang dia larang, halim, santun, sabar dari apa yang beliau perintahkan, halim dari apa yang dia larang. Demikian Syekhul Islam jelaskan tentang sifat dan akhlak yang harus ada pada seorang dai yang berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Ilmu sebelum dia berbuat. Ketika dia berbuat, ketika dakwah, ketika amar ma'ruf, nahi mungkar, dibarengi dengan rifq, kelemah lembutan. Setelah dia berbuat, harus halim. Halim, santun, akhlak. Maka jika tanpa ilmu dia berbicara dan berdakwah, dia berarti mengikuti sesuatu yang tiada ilmunya baginya. Itu menyalahi perintah Allah. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau dia berilmu tetapi tidak rafiq, tidak berlemah lembut, tidak tenang, berakhlak dalam penyampaiannya, maka itu sama seperti dokter mengobati tapi gak ada kelemah lembutannya. Atau seorang muadib, pengajar, tetapi gak ada kelemah lembutannya. Siapa mau terima dan bagaimana bisa diharapkan berhasil? Mau kamu ke dokter, kamu sakit, mau berobat agar penyakitmu ini sembuh, hilang. Si dokter begitu kamu masuk, bentak-bentak, sakit apa kamu? Saya sakit perut. Kenapa sakit perut? Dasar bodoh, tidak bisa jaga kesehatan, tolol kamu memang. Gue caci makian yang keluar dari lisannya. Padahal dia tahu ilmu, belajar dia masya Allah kedokteran, lama, spesialis mungkin bahkan. Tapi mana kelemah lembutannya? Siapa pasien yang mau datang ke dia? Begitu pula muadid, seorang pengajar, maunya mendidik anak didiknya yang ngelanggar atau berbuat kesalahan, tapi yang ada adalah caci makian, yang ada bahkan tangannya, kakinya mungkin bahkan. Ada yang diinginkan kesolehan dan kebaikan anak ini. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Toha 44, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun, kepada Musa, perintah ini dan Harun saudaranya alaihi wassalam, perkataan yang lemah lembut, layin. Mungkin dengan itu dia mau sadar atau mau takut kepada Allah. Fir'aun sekalipun. Dan gangguan seperti tadi pasti ada. Kalau dia telah sampaikan dakwah, kalau dia telah beramar ma'ruf nahi munkar, pasti ada penentangan. Yang Allah katakan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, sabarlah dari apa yang menimpamu, karena itu suatu keharusan telah ditetapkan oleh Allah. Allah perintahkan untuk bersabar. Seorang dai bahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak ayat Allah perintahkan untuk sabar menghadapi gangguan dan penentangan musyrikin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau imam yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Makanya ulama sebutkan seperti yang mereka katakan terkait akhlak dan sifat ini, kata Syekhul Islam rahimahullah, liyakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf, hendaknya amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf, wa nahyuka 'anil munkar ghairu munkar, dan hendaknya kamu bernahi mungkar pula dengan cara yang tidak mungkar. Ini semua menjamak ilmu, rifq, hilm, sabr. Dalam penyampaian yang ma'ruf dengan cara ma'ruf. Mencegah, melarang dari yang mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Karena banyak dari orang mungkin maunya menyampaikan yang ma'ruf, tapi yang dia sampaikan bukan cara yang ma'ruf. Maunya dia bernahi mungkar, tapi yang dia lakukan sendiri adalah kemungkaran. Dengan anarkis, dengan perusakan, dengan ancaman, dengan teror. Layaknya preman orang pasar. Akan kami hancurkan. Saya kerahkan pasukan. Nanti saya begini. Ya akhi mungkar. Ulama siapa yang kamu contoh? Ulama mana yang seperti itu? Yang kata-katanya, kata-kata tajam dan mengancam dan menteror seperti itu. Mungkar, cara kemungkaran, anahi mungkar yang kamu sampaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini secara umum beberapa perkara penting terkait sifat dan akhlak seorang dai di dalam dakwah, dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tentunya Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat menganjurkan sangat orang itu punya kecemburuan kepada agamanya. Idzan tuhikat hurumatullah, jika yang haram, yang dilarang dilanggar. Di Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sebutkan, man ra'a minkum mungkara fal yughayyirhu biyadih fa ilam yastati' fa bilisanih fa ilam yastati' fa biqalbih wa dhalika adha'ful iman. Dari kalian yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Tidak mampu, maka dengan lisannya. Tidak mampu, maka dengan kalbunya, dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya hadis mengajarkan kita pengingkaran mungkar itu wajib sebatas kemampuan. Dan pengingkaran mungkar dengan kalbu adalah derajat terendah yang harus ada, dan tidak ada udzur bagi orang untuk meninggalkannya. Karena enggak beresiko. Dengan tangan, dengan lisan mungkin masih resiko, kamu takut ini, khawatir itu. Tapi dengan kalbu, apa yang kamu takuti? Makanya enggak ada udzur untuk meninggalkan pengingkaran mungkar dengan kalbunya. Hancurlah orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an pernah mendengar orang berkata, hancur, celaka, binasa orang yang enggak mau amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mutlak begitu umum. Kata Ibn Mas'ud, innama halaka halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'ruf wal mungkar. Yang celaka itu, yang binasa itu, orang yang tidak mengenali, tidak mencintai ma'ruf dengan kalbunya, tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Dan secara umum kamu katakan begitu enggak benar. Orang mungkin masih punya udur, enggak mampu dengan kekuatannya, tidak mampu dengan lisannya, ma'dzur. Tapi dengan kalbu, ini yang enggak ada udurnya. Binasa dia. Halak. Kalau dengan kalbunya pun dia tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kata Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan makna hadis ini, at-taghyir bilyad, karena Rasul katakan fal yughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Merubah, mencegah kemungkaran dengan tangan itu, kata Imam Ahmad, laisa bisayf wasilah, bukan berarti dengan senjata. bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan panah, bukan dengan pentungan, bukan dengan apa lagi, bayonet, bukan dengan senjata, pistol, apa lagi namanya sudah. Kata Marudi, aku tanya kepada Imam Ahmad, maka bagaimana beramar ma'ruf, bernahi mungkar dengan tangan, dengan lisan, dengan kolbu yang itu merupakan iman yang terlemah. Bagaimana dengan tangan itu? Aku tanya Ahmad. Kata beliau, yufarriq bainahum, dengan kamu memisahkan orang yang bertikai tangan, kamu lerai, kamu damaikan, semacam itu. Dan itu kata Marudi, aku lihat langsung Imam Ahmad Abu Abdullah mendapati Sibyanul Kuttab, anak-anak Kuttab itu halaqah-halaqah pengajian, belajar huruf hijab, alif bata, belajar nulis dan seterusnya, mabadiul ulum, ilmu-ilmu pemula. Anak-anak muda, anak-anak kecil itu belasan tahun, kelahi mereka. Kata Marudi, aku melihat Imam Ahmad melerai dengan tangannya, memisahkan mereka. Jangan, ayo, enggak boleh. Yang baik satu sama lain, walhasil begitu. Ini yang beliau fahami, merubah kemungkaran dengan tangan semisal itu, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatanmu. Mengingkari kemungkaran dengan merusak alat-alat batil seperti alat-alat musik, atau merusak dan menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan atau kemaksiatan, termasuk di dalam hadis. Tetapi yang ulama kita sebutkan syaratnya tidak boleh itu menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat darinya. Satu. Yang kedua, tidak boleh pula mencegah kemungkaran itu, kalau dengan tangan, pada sesuatu yang itu milik atau wewenang pemerintah yang berkuasa secara syar'i, seperti menegakkan hukuman had atau angkat senjata dan yang semisalnya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, memukul dengan tangan atau menendang dengan kaki atau yang semisal itu, yang itu tanpa mengangkat senjata, tanpa menggunakan senjata, itu boleh, kata Ibnu Jauzi. Tapi dengan syarat ad-darurah, memang darurat dan dianggap penting. Dan kata Ibnu Jauzi, al-iqtisar ala qadril hajah, dibatasi seperlunya saja. Bes. Tidak diperlebar. Tidak diterus-teruskan. Dan seperti penjelasan Imam Ahmad di atas, selama itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Makanya kata Imam Ibnul Azraq rahimahullah, ketika beliau sebutkan sekian pelanggaran-pelanggaran dan yang menyelisih manhaj yang hak terkait amar ma'ruf nahi mungkar, beliau katakan wa min a'dhamihi fasadan taghyirul munkar bil qadri alladhi la yaliqu illa bis sultan. Termasuk pelanggaran besar, termasuk yang mengakibatkan kerusakan besar, mencegah kemungkaran, mungkarul mungkar, dalam batasan yang itu sudah tidak boleh melakukannya kecuali pemerintah. Artinya itu sudah wewenang pemerintah. Kamu ikut-ikutan masuk dan melakukan ingkarul mungkar dengan dalih ingkarul mungkar dengan tangan, dengan senjata, dengan kaki. Kamu lakukan penghentian kemungkaran itu. Ketika kemungkaran-kemungkaran itu sudah menjadi wewenang hukumah yang berkuasa, dan mereka yang berhak berwenang untuk melakukannya, ini menghentikan kemungkaran itu, menutup tempat-tempat maksiat, membubarkan gerombolan atau sekian banyak orang yang melakukan ini itu dosa kemaksiatan, entah itu tempat diskotik, entah itu kafe atau yang semisalnya sudah. Batasan yang sudah tidak boleh dan bukan wewenang sembarang orang untuk menghentikan dan mengingkari kemungkaran itu. Dia anggap dirinya punya massa, dia anggap dirinya punya kekuatan, kemudian dia kerahkan segala yang dia punya untuk mengobrak ngabrik, merusak ini itu, maksa tutup bubar ini itu, mungkin ada kekerasan lain dan kedoliman yang terjadi. Sultan yang berkuasa, mereka yang berwenang. Demikian penjelasan dari A'immatul Huda, dari para ulama kita, Imam Ahmad, Ibnu Jauzi, Ibnu Al-Azraq, dan yang lainnya. Seperti tadi, ilmu sebelum orang berbuat. Tahu ilmunya. Tidak cukup ilmu, ilmu yang sesuai dengan manhaj salaf, ilmunya a'immah, ilmunya ulama, Tidak hanya itu, butuh rifq, kelemah lembutan, ketenangan, butuh hilm, butuh sabar. Taib. Sekarang yang melakukan pengrusakan, pembakaran kafe, paksa diperoyok dengan sekian banyak massa, atau kemudian ngancam teror kepada orang yang dianggap menghalang-halangi atau mempersulit dakwah, apalagi dilihat ini orang kafir, ini kurang ajar ini, ini mau sok ini mau mempersulit dakwah ini, akan kami kerahkan massa, dihancurkan, dipecahkan kaca. Ulama siapa yang membolehkan demikian? Di mukadimah tadi para ulama telah jelaskan ilmu. Mana ilmunya? Tidak cukup ilmu. Ilmu yang sesuai dengan manhaj salaf, ilmu a'immah, ilmu para ulama. Makanya seperti tadi, orang yang jauh dari ulama gak akan bisa mendapat akhlak ulama. Ilmu mungkin gampang, orang bisa pelajari, bisa baca, bisa dengar ini itu. Tapi akhlak didapati dengan duduk di majelisnya ulama, kedekatan dengan mereka, tahu hidup, contoh hidup dalam kesehariannya, tindak tanduknya, bagaimana gerak-geriknya, akhlak, adab seorang alim. Tidak bisa kamu dapati itu di dalam kitab. Seringnya orang yang semacam ini mahrum, terharamkan. Mungkin ilmu ada padanya, banyak ilmunya, karena dia otodidak, baca sendiri atau semisal itu. Tapi gak ada akhlaknya sama sekali, gak ada adabnya. Lisannya na'udzubillah kotor. Dan itu salah satu yang dijadikan kritikan dan bantahan para ulama kepada Hajuri Yahya. Kejahatan lisannya dan wasakh, kotor sudah. Kalau kata-kata kencingi itu, wah sekian kali sudah. Kencingi fulan, kencingi omongan fulan ini, bul alai, bulu alai. Kapan pernah didengar saya mobil pernah bicara seperti itu? Itu baru satu. Belum lagi yang lainnya, untuk menceritakannya saja orang malu, aib. Ini dengan seringnya di majelis. Kala dia ziarah ke Eropa, negara mana gitu, Inggris atau mana, di majelis, di kursi yang Syekh Mukbil rahimahullah dulu duduki, dia ceritakan apa yang dia lihat di sana. Kemaksiatan, fujur, perempuan, begini, begitu. Disebutkan perinci, yakin di masjid, majelis ilmu. Wah, di situ ada wanita, wala haya, wala malu. Bukan demikian ulama. Adab. Begitu penting. Asyahid yang kita inginkan bahwa itu semua harus didasari ilmu. Ilmu pun ilmu yang sesuai dengan ilmu ulama, ilmu a'immah. dibarengi dengan sifat-sifat kehormatan, akhlak, adab mulia yang lainnya. Itu pun yang tersebutkan tadi, Imam Ahmad, Ibnu Jauzi, bule, sebatas darurat, kalau memang dianggap perlu dan penting, itu pun kata Ibnu Jauzi seperlunya, enggak boleh berlebihan, tidak boleh berkelanjutan melampaui batas. Seperti Ibnu Azraq katakan, itu pun dalam perkara yang tidak menyalahi wewenang pemerintah. Itu pun semua ini ketika, dan ini penting, ketika semua penjelasan ulama ini, yang melakukan kemungkaran bukan pemerintah, bukan penguasa, tapi yang lain, awam manusia, rakyat biasa, bukan yang berkuasa. Omongan tadi ini semua, boleh dengan tangan, boleh dengan kaki, boleh ngerusak alat-alat batil, kalau memang mampu, tidak ada mafsadah yang lebih besar, tidak ada kemungkaran yang lebih dahsyat akan terjadi, darurat ini semua tadi, selama yang melakukan kemungkaran bukan pemerintah, bukan yang berkuasa. Itu babnya, dan itu penjelasan ulama. Adapun kalau itu dari penguasa yang berbuat mungkar, pemerintah, maka tidak boleh siapapun menghentikan kemungkarannya dengan power. Tidak boleh siapapun menghentikan kemungkaran itu dengan kekuatannya. Apalagi untuk mengacungkan senjata. Kalau zaman dulu dengan pedang dihunuskan, sekarang mungkin pistol atau apa, senjata. Atau mengumpulkan massa, memprovokasi banyak orang untuk ikut bersamanya menentang dan menghentikan kemungkaran yang dilakukan pemerintah tersebut. Karena itu memicu fitnah, karena itu memprovokasi kejelekan dan kejahatan yang akan terjadi. Plus itu akan mengikis, bahkan menghilangkan kewibawaan pemerintah di mata muslimin atau rakyatnya secara umum. Nggak wibawa lagi pemerintahnya. Dicerca habis-habisan, jadi bulan-bulanan lisannya, dikata-katai macam-macam, dan berani dilawan dengan kekuatannya, hilang. Padahal syariat mengajarkan kita untuk hormat, memuliakan mereka yang Allah berikan kekuasaan itu kepadanya. Bahkan perbuatan itu akan menyeret mereka untuk berani kudeta, berani melawan sang penguasa. Yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi, mungkin naudzubillah pertumpahan darah, dan banyak lagi kejelekan yang akan terjadi. Dan itu tidaklah samar, tidaklah tersembunyi bagi orang apa yang terjadi di sana sini. Bentrok massa dengan polisi, sekian luka-luka, mungkin ada yang mati, tangkap, penjara, ini, itu. Nah, belum lagi korban sekian banyak. Dan bukan itu syariat menginginkan. Pembenahan harus dengan cara yang syar'i, dengan bimbingan ulama. Demikian kata Imam Ibnu Nahhas rahimahullah. Kata Imam Ahmad, la yuta'arrab lisultan, tidak boleh pemerintah itu dilawan. Kamu berkehendak untuk maksa menghentikan kemungkarannya, fa inna sayfahu maslul, karena pedang dia terhunus, pedangnya si pemerintah. Ini dia punya senjata. Kamu bisa bawa malapetaka bagi dirimu dan orang-orang yang bersamamu. Makanya fuqaha Baghdad ketika meminta kesepakatan dari Imam Ahmad untuk melawan Khalifah Wasiq yang menyeru kepada khulqul Quran, dan banyak korban sudah yang dipegang, penjara, siksa, bahkan dibunuh sebagiannya. Ini gak bisa didiamkan. Mereka mau ngelawan, mau menghentikan. Mungkar. Kata Imam Ahmad, jangan. Yang kamu hendak lakukan, yang kalian hendak lakukan ini menyalahi asar. Perhitungkan nyawa kalian, keselamatan kalian, dan orang-orang yang kalian provokasi bersama kalian. Jangan gegabah, kata Imam Ahmad. Diingkari oleh Imam Ahmad. La yuta'arrab, tidak boleh kemudian pemerintah itu dihadang, dipaksa untuk menghentikan kemungkarannya. Lalu bagaimana cara syariat solusi menghadapi ini? Kata Imam Ibnul Muflih dalam Adab Syar'iyyah, wala yunkir ahadun ala sultan illa wa'idhan lahu wa takhwifa au tahdhiran min al-aqibati fid dunya wal akhirah fa innahu yajib wa yahrumu bi ghairi dhalik. Dzakarahul qadhi wa ghairuh. Kata Ibnul Muflih, tidak boleh siapapun mengingkari kemungkaran pemerintah. Kecuali sebatas wa'id. Kalau kamu mau mengingkari, hendaklah kamu menjadi wa'id, nyampaikan mau idho. Takhwif, menyampaikan kamu takut-takuti pemerintah itu, artinya ditakut-takuti dengan ayat-ayat Quran yang mengancam perbuatan ini, itu. Atau kamu takuti dia dengan sabda Rasulullah, bagi yang melanggar ini, melakukan itu. Kamu tumbuhkan rasa takut dalam dirinya atas balasan hukuman Allah bagi yang melakukan itu. Apa akibatnya di dunia, di akhirat, itu yang wajib. Selain itu haram, kata Ibn Muflih. Beliau murid besar Syekhul Islam rahimahullah. Begitu qadhi nukilkan dan para ulama yang lain. wa'id dan tahwif. Kamu menyampaikan mau'idhah dan menyampaikan tahwif kepada pemerintah tersebut. Artinya, kata-kata yang baik itu yang kamu sampaikan kepadanya, maka tidak boleh kamu gunakan kata-kata tajam. Kamu katakan kepadanya, misalnya, bapak dengan ini zalim berarti, dosa besar. Atau misalnya, apa bapak ini tidak takut sama Allah? Atau yang semisal itu. Bukan demikian yang dikehendaki, tetapi dengan perkataan-perkataan yang terhormat dan baik. Makanya kata Ibnu Muflih, walladhi arahu al-man'a min dalik, yang aku pandang larangan, yakni gak boleh orang berbicara semacam itu kepada pemerintahnya. Wa'id, menyampaikan Allah berfirman begini, Rasul Sallam berkata dalam sabdanya begini, begini. Ditumbuhkan kesadaran dalam dirinya agar dia takut kepada Allah, sadar. Makanya para ulama juga sebutkan bahwa seorang wa'id yang memberi mau'idzah dan nasihat atau tahwif tadi kepada orang yang berkuasa, hendaknya orang yang didengar perkataannya, orang yang punya wibawa di hadapan pemerintah itu. Dan tidak semua orang tentunya memiliki keutamaan tersebut. Makanya mereka katakan tidak semua orang bisa menyampaikan ini kepada pemerintahnya. Dan Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, ulama besar, imam, Syekhul Islam di zaman ini rahimahullah, sangat disegani dan berwibawa sekali, besar kewibawaannya di mata kawan maupun lawan, bahkan di hadapan para penguasa, para raja dan keluarga besarnya. Disebutkan pernah orang-orang kerajaan, para menterinya ini itu mengadu kepada waktu itu rajanya Fahad Abdul Aziz rahimahullah, mengadukan kepadanya, saya bin Bas itu kaku, saya bin Bas itu begini, nggak bisa. Walhasil mereka mengadu untuk bisa diambil tindakan apa gitu, tadi ganti atau bagaimana. Walhasil kata Fahad kepada mereka, kalian mengadukan bin Bas kepadaku. Wallahi kata Fahad, demi Allah, kalaupun bin Bas berbicara, seandainya beliau berbicara tentang Fahad, mengatakan Fahad begini, Fahad begitu, aku gak akan bisa bicara satu huruf pun, karena kewibawaannya yang begitu besar, didengar omongannya. KTP-nya, KTP beliau, sana namanya Hawiyah atau Iqamah, itu gak ada foto, tertulis disitu Ma'fi, termaafkan, artinya gak ada foto pribadinya. Nah, beliau melihat itu haram dan bukan termasuk darurah. Walhasil, nah, beliau minta kepada pemerintah untuk memaafkan atau menghilangkan itu darinya, dan dituruti, didengar omongannya karena kewibawaannya yang begitu besar. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti sebelum Syekh bin Baz dan guru besarnya, ketika Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahumullah semua sudah meninggal, kala itu Faisal Ibn Abdul Aziz rahimahullah sebagai raja, Syekh Muhammad Ibn Ibrahim sebagai mufti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti sahib Adwa'ul Bayan minta izin untuk pulang ke Mauritania negaranya, mengurusi keluarganya yang di Madinah yang ditangkepi beberapa dari mereka dan mau di deportasi karena gak punya izin tinggal begini-begini. Minta izin pamit kepada mufti karena beliau yang didatangkan dan minta ngajar seterusnya, minta waktu. Kata Syekh Muhammad Ibrahim, sabar, kamu tunggu sebentar. Telepon Syekh Muhammad Ibrahim kepada raja, raja ini Malik Faisal, dan memerintah kepada Faisal rahimahullah layaknya kepada anaknya. Dan itu Syekh Muhammad Ibrahim Singkiti dengar sendiri langsung di hadapannya. Ya Faisal, ini ada orang atas rekomendasi saya namanya Muhammad Singkiti, Muhammad Amin Singkiti, punya berapa keluarga di Madinah, ditangkap oleh pihak imigrasi, ini urusannya deportasi, tolong urus, selesaikan masalah mereka, kasih izin tinggal resmi dan seterusnya. Ngomong Asyahid, perintahnya ini seperti seorang bapak kepada anaknya. Dan sebentar, sehari itu pun kata Amin Singkiti selesai urusannya, keluar izin tinggal dan izin resmi, raja langsung yang perintah, atas perintah dari mufti. Nah, saya orang seperti ini yang bisa ngasih mau'idah kepada pemerintahnya, punya wibawa, didengar perkataannya, punya kehormatan yang begitu besar. Adapun orang yang ya akhi, wala kewibawaan, wala kehormatan, wala, justru sebaliknya, dia kewibawaan sang pemerintah di matanya lebih besar daripada kewibawaan dia di hadapan si pemerintah, gak bisa berbuat banyak di hadapan si penguasa. ya. Terjadi kemaksiatan, kemungkaran di depan dia, dan dia bersama si penguasa itu, dia gak bisa ngingkari. Si penguasanya lebih wibawa, sungkan, malu hati, kata orang Ambon, untuk dia berbicara. Diajak foto bareng bersama istrinya perempuan. Iya. Satu dengan istrinya, yang satu lain lagi dengan istrinya. Nah, hamba Allah ini sendirian di situ. Perempuan. Foto itu haram, ini ikhtilat dengan perempuan, wa kafir pisan. Enggak bisa mengingkari. Oh, haram ini enggak boleh. Atau yang perempuan suruh sana. Paling tidaknya misalnya. Ya. Jangan sama perempuan, saya enggak mau. Enggak bisa. Memang seperti ini mau mengingkari kemungkaran. Bagaimana mau itu mau dia sampaikan? Kewibawaan si pemerintah lebih besar. Makanya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah rahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Kumongso. Perkara kedua yang juga perlu diingat adalah, kata Ibnu Nahas rahimahullah, dalam penyampaian mu'idhah, tahwif, nasihat, itu hendaknya disampaikan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak ada orang lain tahu, tidak ada pihak ketiga siapapun yang mendengar dan mengetahui hal itu. Nusus syariat banyak dalam hal ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Maka bukan dari manhaj salaf mengumbar aib dan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar atau yang semisalnya, karena itu mengantar kepada kerusakan dan mengakibatkan orang tidak lagi patuh dan taat kepada mereka, membawa madarat dan tidak mendatangkan manfaat. Tetapi yang dicontohkan, diajarkan oleh salafus saleh adalah nasihat antara dia dengan penguasa itu, atau secara langsung atau tulisan surat, tidak ada orang lain tahu, tidak ada yang baca, atau kalau memungkinkan kamu sampaikan itu kepada ulama yang kamu pandang bisa menyampaikan nasihat itu kepada pemerintahnya. Punya wibawa tadi dan didengar perkataannya. Demikian yang ada dari a'immatus salaf. Makanya ketika terjadi di masa-masa fitnah zaman Utsman radhiyallahu ta'ala an, kata sebagian orang kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, ala tungkir ala Uthman, kenapa kamu enggak mengingkari Uthman, kenapa kamu enggak ingkarul munkar? Jawab Usama ibn Zaid, aungkiru alaihi indan nas, apa aku harus ingkari hal itu di hadapan manusia? Semua orang harus tahu. Walakin ungkiru alaihi baini wa bainah wala aftah babasyar ala nas, tapi yang aku lakukan mengingkari antara aku dengan dia, dan aku tidak ingin buka pintu kejelekan syar bagi umat ini. Ketika itu terjadi, seperti yang kita tahu, kerusakan dan fasad arid, sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Makanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerti dan paham apa yang mereka dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam cara syar'i dalam penyampaian nasihat, mau'idzah, ingkarul munkar kepada orang yang punya kekuasaan. Mereka tidak ingin buka pintu kejahatan, tidak ingin membuka kejelekan yang mengakibatkan banyak madarat dan mafsadah, merusak ketenangan dan ketentraman hidup kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa dalil khusus nas yang dipegangi oleh a'immah yang membuat mereka berhati-hati dan tidak gegabah dalam penyampaian nasihat. Di musnad Imam Ahmad, ketika kata Syuraih ibn Ubaid al-Hadrami, ketika Iyad ibn Ghunm mencambuk seseorang, Iyad ibn Ghunm gubernur atau penguasa yang ada di daerah Daro, nama wilayahnya, melihat itu Hisham ibnu Hakim mengingkari keras pengingkarannya hingga Iyad bin Ghunm pun marah, tersinggung karenanya. Renggang hubungan di antara keduanya. Setelah beberapa malam, Hisham bin Hakim merasa salah, datang minta udzur, minta maaf kepada Iyad bin Ghunm. Hisham katakan kepada Iyad bin Ghunm, bukankah kamu tahu Rasulullah bersabda, inna min asyaddin nasi adaban asyadduhum adaban fid dunya linnas, orang yang paling dahsyat adabnya di akhirat kelak adalah orang yang paling dahsyat siksaannya kepada orang lain, zalimnya terlalu banyak orang yang terzalimi olehnya, Banyak orang yang tersakiti karenanya. Dan dialah semakin dia zalim di dunia ini, semakin besar dan dahsyat hukuman azabnya di akhirat kelak, balasan baginya. Dan Iyad bin Hunum dilihat oleh Hisham mencambuk orang dengan kerasnya, dengan menyiksa. Kata Iyad bin Hunum, "Ya Hisham bin Hakim, qad sami'na ma sami't." Wahai Hisham, aku pun dengar seperti yang kamu dengar. "Wa ra'aina ma ra'ait." Aku pun melihat seperti yang kamu lihat. "Awalam tasma Rasulullah yaqul." Tapi tidakkah kamu ingat Rasulullah bersabda, "Man arada an yansaha li sultan bi amr fala yubdilahu alaniya." Yang ingin menasehati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan di depan banyak orang. Karena Iyad ketika itu di depan orang banyak dan diingkari oleh Hisham di depan mereka pula, marah Iyad. Jangan dia tampakkan terang-terangan di depan banyak orang. "Walakin dia khutbiyadi." Tapi hendaknya dia pegang tangannya. "Fayakhlu bihi." Diajak empat mata bicara, dinasehati. "Fa in qabila minhu fadzaka." Kalau nasihatnya diterima, ya itu yang diharapkan. "Wa illa kana qad addalladhi alaihi la." Kalau tidak diterima, ya dia sudah tunaikan tugas memberi mauidhah dan nasihat. "Wa innaka ya Hisham la antal jari." Dan kamu wahai Hisham betul-betul berani, ngawur. "Ittajtari ala sultanal ala sultanillah." Kamu berani kepada penguasa Allah yang ada di muka bumi ini. "Fahalla khashita an yaqtuluka as-sultan." Kamu enggak takut dibunuh oleh si penguasa dengan caramu seperti ini. "Fatakunu qatila sultanillah." Akhirnya kamu jadi korban terbunuh oleh penguasa Allah, tercela. Nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh penyampaian mau'idzah dan nasihat itu terang-terangan dan di hadapan kebanyakan orang tanpa akhlak dan adab yang dijaga, kehormatan dan kewibawaan sang penguasa yang dijaga, menyalahi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya terkait kisah Hisham bin Hakim dan Iyad ibn Ghunam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Azan jam berapa? Masuk waktu. Kita skors untuk sholat duhur. Insyaallah kita lanjutkan pada sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.